Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lilalamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat ke-8 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa wa in yazharu alaikum wala yarqubu fikum illan wala zimmah yaradunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati perjanjian. Ini merupakan beberapa alasan kenapa akhirnya perjanjian umat Islam dan kaum kafir musyrik itu dibatalkan. Karena apa? Karena sebelumnya kaum kafir Quraisy itu selalu ingkar janji, tepatnya ini mungkin pada perang Hudaybiyah ya, pada perjanjian Sulhu Hudaybiyah, karena mereka melanggar janji. Kemudian mereka tidak lurus komit dengan janji, sehingga kita pun membatalkannya. Itu satu alasan. Yang kedua alasannya pada ayat ke-8 yang kita kaji pada hari ini, kemarin pada ayat ke-7 satu alasan, di sini ada beberapa alasan. Yang kedua dari kenapa umat Islam membatalkan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy adalah bila mereka menang, maka mereka tidak mau mengikuti berpegang kepada janji itu dan tidak mau menjaga hubungan kekerabatan dengan umat Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa mereka ingkar janji sehingga perjanjian itu dibatalkan adalah mereka membuat perjanjian itu hanya sekedar untuk menyenangkan hati umat Islam, dan sebenarnya hati mereka sendiri tidak ingin untuk melakukan perjanjian tersebut. Dan yang ke selanjutnya poin ke-4 adalah kebanyakan mereka memang berwatak tidak pernah menepati janji atau fasik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tipe-tipe seperti ini tentu saja tidaklah mencerminkan tipe orang yang baik. Tidak saja dia berstatus musyrik, umat Islam pun kalau mentalnya seperti ini, maunya menang sendiri, maunya enak sendiri, dan berwatak tidak pernah menepati janji, tentu saja dia tidak layak hidup di dunia ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana watak yang tidak baik dalam orang yang mengikat janji ini, kita bersama dengan Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mendengarkan lebih jauh bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang suka mengkhianati janji. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Menarik sekali pembahasan pada hari ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata kaifa. Walaupun kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini bukan merupakan pengulangan, akan tetapi untuk menunjukkan gambaran lain bagaimana profil orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak benar dalam kehidupan ini dengan memiliki karakter-karakter seperti ini. Tapi satu hal yang menarik, yang terpikirkan oleh saya adalah bahwa ketika kita membaca ayat ini, ketika kita mengetahui bahwasanya inilah sikap orang munafik yang kalau dia menang dia akan perbudak kita, kemudian dia akan selalu berusaha untuk mencari kelemahan kita, mengintip kelemahan, mencari kekurangan, kemudian bermulut manis tapi hatinya jorok, kotor, dan selalu melakukan tindakan fasik, apakah melanggar janji, melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, ya, baik dari sisi kemanusiaan ataupun agama. Jangan kita langsung membuat satu statement atau satu opini bahwasanya mereka itu tidak baik. Dan ini saja yang terpikirkan oleh kita. Oh, ternyata orang kafir itu tidak bisa dipegang janjinya. Udahlah, tidak ada yang beres orang-orang kafir, orang musyrik itu. selalu melakukan tindakan yang tidak baik. Ada satu hal yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana profil dan tindakan orang-orang musyrik, sebenarnya Allah ingin mengingatkan kepada kita apa sikap dan tindakan yang harus kita lakukan. Sebagaimana tadi kata Ustaz Jenal, janganlah kita mengklaim orang jelek tetapi ternyata kita sendiri juga tidak beres. Di sini Allah ingin mengatakan kepada kita harus waspada dan bersikap lebih baik lagi, melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar bisa melontarkan tuduhan yang tidak baik. Ketika kita tahu orang-orang musyrik itu, kalau mereka yazharu alaikum, ketika dia mampu memenangkan peperangan, kita akan dijadikan sebagai budak. Oleh karena itu jangan kita sampai kalah. Menanglah. Ya, persiapkan segala sesuatu, ya. Persiapkan segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk menang. Apakah itu kekuatan fisik, apakah itu kekuatan militer, apakah itu kekuatan mental dan sebagainya. Persiapkan diri kita dan generasi muda kita untuk tampil menjadi orang-orang menang di masa depan, bukan menjadi orang-orang yang selalu diperbudak oleh bangsa lain. Kemudian layar kubufikum illa walazimah, yang mereka lakukan hanyalah mengintai kelemahan kamu. Ini sikap orang-orang musyrik. Kalau begitu, jangan hanya sekedar lontar tuduhan, tapi bagaimana kita harus waspada dengan sikap pengintaian mereka. Jangan lengah, karena di dalam kelengahan ada kelemahan. Jangan sampai kita terlena, karena walaupun kita berada dalam kondisi yang kuat, ternyata orang-orang musyrik selalu berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan kita. Konon lagi kalau kita lemah, tentu jauh lebih mudah untuk dikalahkan. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Ketika mereka bersikap manis mulut, hatinya kotor, jangan lakukan itu. Ketika mereka berjanji, silakan untuk menepati perjanjian, tapi tetap menjaga kewaspadaan. Dan akhirnya wa aksaruhum fasikun, jangan sampai kita terjebak ke dalam perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka membatalkan perjanjian, melakukan tindakan-tindakan fasik, ya, kemungkaran, jaga itu, buat sikap yang tegas, karena itu akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan muncul dari diri orang musyrik yang sudah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fajrul. Allah di sini menekankan supaya kita itu bersikap hati-hati. Tapi dalam bersikap kehati-hatian kita itu, kita juga tidak boleh membatasi pergaulan kita, dalam arti kata kita mengecam seseorang itu, walaupun Allah mengatakan di sini dengan mengulangi kata kaifa dengan ayat yang sebelumnya, walaupun artinya sudah berbeda dengan kaifa yang sebelumnya. Karena kaifa yang kita kaji saat ini adalah memang menunjukkan asli mereka itu kembali pada hal yang mereka sudah lakukan yang sebelumnya, yaitu selalu melanggar perjanjian. Walaupun ini sudah diberitahukan Allah melalui firman Allah, dan walaupun itu Rasulullah sudah mengetahui, tapi Rasulullah tidak pernah mengecam mereka itu. Selalu Rasulullah itu berupaya apa? Berupaya terus berbuat baik. Karena misi yang pertama pada ayat-ayat yang sebelumnya, supaya orang-orang ini dapat mendengarkan ayat Allah. Karena menurut Rasulullah itu banyak mereka itu belum mengetahui. Tapi banyak mereka itu belum mengetahui, artinya belum paham betul-betul apa yang disampaikan oleh ajaran Islam ini. Mungkin Ustaz Arifin lebih dapat menafsirkan dengan hal tersebut, kenapa sikap Rasulullah itu selalu lembut, walaupun sebenarnya orang-orang kafir itu tahu, orang-orang kafir itu perbuatannya itu bahwasanya Rasulullah sangat tahu hal tersebut. Iya, banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Iya. Dengan lunak dan lemah lembut, terkadang permasalahan dapat mencair. Contohnya batu yang kasar, begitu keras batu cadas itu, ternyata dapat juga dibolongi dengan air yang begitu lunak. Bagaimana kita menemukan air di lautan itu dapat menghancurkan karang yang begitu, batu cadas yang begitu kokohnya. Jadi di sini merupakan perilaku yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita harus yakin itu, bahwa berbuat baik itu adalah yang terbaik. Nabi Muhammad dan sahabat melakukan the best, yang terbaik untuk umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Maka disebutkan nama-nama Allah itu dengan Al-Husna, bukan saja nama-namanya Hasan, tetapi juga Al-Husna, bukan saja baik, tetapi terbaik. Allah saja melakukan yang terbaik. Nabi Muhammad juga pelaku-pelaku yang terbaik. Maka kalaulah misalnya kita menemukan kenapa kok akhirnya umat Nabi Muhammad itu bisa diterima di kalangan bangsa Arab begitu cepatnya, karena dia melakukan yang terbaik. Dan begitu juga kenapa umat Islam dalam waktu yang begitu cepat dapat menyebar ke seluruh dunia, karena para sahabat melakukan yang terbaik. Dan kenapa? Kenapa manusia di muka bumi ini menerima Islam begitu mudah? Karena jiwa manusia pun menginginkan yang terbaik. Ketika terbaik bertemu dengan yang terbaik, maka ketemulah keharmonisan dan ditemukanlah saling membutuhkan, karena berdasarkan cinta dan kesepahaman yang terkait dengan hati yang bersih tadi. Maka ini merupakan pembelajaran bagi kita agar umat Islam dapat berbuat yang terbaik walaupun di sekeliling kita adalah orang-orang yang tidak baik. Seperdana mungkin bisa menambahkan. Iya, memang berat untuk menjadi orang yang terbaik, tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ada orang yang kesulitan untuk melihat mana apa yang harus dia lakukan, Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ada Al-Qur'an. Ketika kita kesulitan mendapatkan profil, bagaimana contoh-contoh orang yang sudah melakukan kebaikan? Kita punya Rasulullah, kita punya para ulama kita yang sampai saat sekarang ini masih berada di sekitar kita, yang bisa kita jadikan sebagai panutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu sebenarnya pada dasarnya umat Islam itu selalu dituntun untuk melakukan kebaikan. Kalaupun ada keterangan-keterangan tentang kejahatan di dalam Al-Quran, itu semua adalah untuk memberikan satu inspirasi baru kepada seorang muslim agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Dia tahu bahwa keburukan itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia harus melakukan tindakan yang sebaliknya, mencari apa perbuatan yang diridai oleh Allah dan apa perbuatan yang mampu mengangkat mampu mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan baik bagi dirinya dan juga bagi masyarakatnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi orang baik itu sebenarnya adalah nikmat dan rahmat. Tidak saja bagi pelakunya, juga bagi orang di sekitarnya. Ya. Yakinlah bahwa seorang penjahat kelas kakap ataupun kelas teri pun menginginkan kebaikan bagi dirinya dan menginginkan anaknya lebih baik daripada dia. Walaupun mungkin dia mengambil cara yang salah, dia tahu cara itu salah dan diharapkan anaknya tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Kita menemukan anak orang tua yang tamat SD mengharapkan agar anaknya bisa menjadi seorang profesor, walaupun sebenarnya dia tamatan SD. Begitu juga orang tua yang mungkin pekerja keras menginginkan anaknya bekerja lebih baik dari dia. Karena apa? Karena dia yakin bahwa itulah yang terbaik yang mungkin dapat dilakukan oleh anaknya di masa depan. Maka kita menemukan ketika orang telah melakukan kebaikan, kebaikan itu datang dan akan kembali kepada dirinya. Dan untuk itu kita menemukan berbuat baiklah dari sekarang, karena kita akan memetiknya di hari depan. Jangan nunggu orang lain berbuat baik kepada kita baru kita berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi mulailah berbuat baik, dimulai dari diri kita sehingga orang lain dapat mengikuti apa yang telah kita lakukan dalam kebaikan itu. Hal ini sangat selaras dengan pesan Allah kepada Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kamu melihat bagaimana Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan. Kenapa? Karena dia adalah pelopor kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sangkingkan baiknya Allah memuji Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik, sehingga dengan kebaikanmu itu kamu dicontoh oleh orang lain. Begitu juga kita, mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari yang kecil, dan mulailah dari saat ini. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Perdana Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.